الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى ثم اجلس kemudian duduklah في الركعه الثانيه di rakaat kedua للتشهد الاول untuk tasyahud awal itu istilah di kitab-kitab fikih ataupun di kitab-kitab hadis. Tapi istilah untuk orang Indonesia, tasyahud itu adalah tahiyat. Duduklah di rakaat kedua untuk tahiyat pertama. Bagi atau untuk sholat yang rakaatnya lebih dari dua. Untuk sholat yang rakaatnya lebih dari dua. Tiga rakaat seperti maghrib atau empat rakaat seperti zuhur, asar dan isya. Duduk di rakaat kedua setelah sujud kedua untuk membaca tahiyat awal atau tasyahud awal. Mafhum ini? Faham ya? Jadi untuk sholat yang jumlah rakaatnya itu tiga atau empat, maka di rakaat kedua setelah sujud yang kedua duduk untuk tahiyat pertama atau duduk untuk tasyahud yang awal yang pertama. Itu perbedaan rakaat pertama dengan rakaat kedua. Kalau caranya persis, berdiri membaca Fatihah, membaca surat, kemudian ruku, setelah ruku iktidal, setelah iktidal sujud pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua, kemudian bangun dari sujud, melakukan jalsa khafifah, jalsa yang ringan yang dinamakan dengan jalsatul istiraha, kemudian bangun ke rakaat yang kedua. Melakukan di rakaat yang kedua persis dengan apa yang dilakukan di rakaat pertama. Perbedaannya rakaat kedua setelah sujud yang kedua bukan jalsatul istiraha melainkan tasyahud awal atau tahiyat awal. Itu kalau jumlah rakaatnya tiga atau empat. Lah gimana duduknya kita untuk tasyahud awal? Yang pertama, wada'il yadal yumna fi julusi tasyahud alal fakhidhil yumna. Letakkan tangan kanan ketika duduk tasyahud atau ketika duduk tahiyat alal fakhidhil yumna, atas paha yang kanan. Ini sebetulnya bukan hanya tasyahud awal atau tahiyat awal, begitu juga di tahiyat kedua. Tahiyat pertama atau tahiyat yang kedua kita meletakkan tangan kanan pada paha kaki kanan. Ya, bagaimana keadaan tangan kita? Kalau kemarin ruku renggang, ketika takbir renggang, ketika bangun dari ruku ke iktidal renggang, ketika duduk di antara dua sujud nempel satu dengan yang lainnya, ketika sujud nempel satu dengan yang lainnya. Kalau tasyahud atau tahiyat, makbud total asabi, menggobet, bukan lurus gini tapi menggobet. Illal musabbiha wal ibham, kecuali dari telunjuk dan ibu jari. Jadi yang lainnya digenggam, yang lainnya nekuk jari-jarinya, baik tahiyat awal atau tahiyat yang kedua. Illal musabbiha wal ibham, kecuali jari telunjuk, wal ibham dan ibu jari. Fatursiluhuma, tursiluhuma, kamu luruskan. Luruskan bukan gini. Gini. Nah, di sini ada perbedaan antara ulama. Ada perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan seperti ini. Begini, ini. Ada yang mengatakan seperti ini. Diletakkan di tengah-tengah jari telunjuk ibu jarinya. Ini menggambarkan apa? Angka 5, 3. 5 huruf bahasa Arab ya, angka bahasa Arab 5, 3. Ini gigi-giginya. Oh, atau gini. 5, 3. Mafhum ya? Jadi jari kelingking, jari manis dan jari tengah genggam, kecuali ibu jari telunjuk dan ibu jari. Wansur musabbihata yumnaka inda gaulika. Wansur, tegakkan, angkat jari telunjuk tangan kananmu ketika kamu mengucapkan illallah dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Angkat, luruskan dari telunjuk tangan kananmu ketika kamu membaca illallah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. La inda gaulika la ilah. Bukan saat kamu mengucapkan la ilah, asyhadu alla ilaha. Enggak. Asyhadu alla ilaha illallah. Enggak. Tapi asyhadu alla ilaha illallah. Mufhum. Ketika mengucapkan illallah bukan saat mengucapkan la ilaha. Itu tangan kanan. Wada ilyadal yusra, letakkan tangan kananmu mansyuratal asabi, lurus. Seperti saat kita meletakkan tangan ketika duduk di antara dua sujud. Jadi perbedaannya hanya tangan kanannya. Kalau tangan kanan seperti ini, kalau tangan kiri tetap persis dengan saat duduk di antara dua sujud, lurus, nempel satu dengan yang lainnya pada paha kaki kiri. Nah, pada paha kaki kiri persis ujung jari berada di sejajar dengan lutut, ujung jari sejajar dengan lutut. Mafhum ya? Ini gini. Wajlis ala rijlikal yusra fi hadha tashahud, dan duduklah atas kaki kirimu di tashahud ini atau di tahiyat ini. Kama baina sajdatain, sebagaimana duduknya kamu di antara dua sujud. Jadi duduknya kita untuk tahiyat awal atau untuk tashahud awal persis sama dengan duduknya kita untuk baina sajdatain, untuk memisah antara sujud pertama dengan sujud yang kedua. Tapi bedanya tangannya. Kalau tangan kanan 3 jari genggam, 2 jari lurus, kaki tangan kirinya tetap sama, itu perbedaannya duduknya untuk tahiyat awal dengan duduk untuk baina sajdatain. Wa fi tasyahudil akhir, adapun duduk untuk tahiyat akhir, duduk untuk tahiyat akhir mutawarrikan. Mutawarrikan. Lah mutawarrikan ini seperti pada umumnya orang duduk tahiyat akhir. Mengeluarkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Pantatnya, pantat kiri nempel di tempat duduknya. Nanti itu ada pengertiannya. Wastakmilid du'a'a. Itu pengertian duduk tawarruk atau mutawarikan. Wajlis fihi ala warikil kalaisar. Duduklah fihi di tahiyat akhir atau di tasyahud akhir. Ala warikika fihi, kembali kemana? Kepada tasyahud akhir. Dan duduklah fihi di tasyahud akhir. Ala warikil kalaisar, pada pantatmu al-aisar yang kiri. Pantat yang kiri. Duduk. Jadi kita duduk dengan pantat yang kiri. Wada' rijlakal yusra, yusra kharijatan min tahtik. Taruh kaki kanan, kaki kirimu keluar dari bawah. Keluar dari bawah jari, apa, kaki kanan. Di kaki kiri letakkan di bawah, keluar di bawah kaki kanan. Wansib qadamal yumna, tegakkan kaki kanan. Kaki kanan tegak. Kaki kiri masuk ini. Di bawahnya kaki kanan. Jadi kaki kanan yang tegak seperti saat kita sujud. Kaki kanan tegak seperti saat kita sujud atau seperti saat kita duduk di antara dua sujud, yaitu yang dinamakan dengan duduk alif firasy. Lah macam-macam itu macam-macamnya duduk. Jadi macam-macamnya duduk dalam sholat itu ada beberapa macam. Yang umum namanya adalah al-iftirash, duduk iftirash. Duduk iftirash itu seperti duduknya kita di baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud, begitu juga duduk saat tahiyat awal. Itu dinamakan duduknya namanya apa? Al-iftirash. Ada yang namanya tawarruk, duduk tawarruk. Lah duduk tawarruk itu seperti yang banyak dilakukan orang di tahiyat terakhir. Di tasyahud akhir, itu namanya duduknya tawarruk. Ada duduk yang namanya ik'a. Ada duduk yang namanya ik'a. Lah duduk yang namanya ik'a ini ada yang sunnah, ada yang makruh. Jadi ik'a ini ada beberapa macam. Ada yang sunnah, ada yang makruh. Yang makruh itu ketika kita angkat kedua kaki kita. Angkat kedua kaki kita seperti duduknya anjing. Seperti duduknya anjing, meletakkan tangan di bumi, kakinya diangkat. Kakinya diangkat atau di depan tangannya. Ini namanya duduk ik'a, ini makruh. Karena apa? Serupa dengan anjing, sama dengan ketika kita meletakkan tangan nempel. Lengan tangan nempel ke bumi saat sujud. Makruh. Karena seperti anjing. Ada jalan satu ik'a yang sunnah. Dua kakinya tegak. Dua kakinya tegak. Seperti ini. Dua kakinya diangkat. Ini namanya jalsatul ik'a yang sunnah. Ada beberapa macam. Ya, bisa dilihat di kitab fikih. Ya, baik di Bejuri atau di Matan Umdah. Ya, di Matan Umdah. Macam-macamnya duduk dalam sholat. Nah, yang umum duduk di antara dua sujud. Dan duduk untuk tahiyat awal itu iftirash. Duduk untuk tahiyat terakhir tawarruk. Tawarruk. Sunnahnya, afdolnya duduk untuk tahiyat akhir adalah tawarruk. Kemudian wastakmilid du'a al-ma'ruf ba'da al-ma'thur ba'da shalat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempurnakan dengan doa yang dikenal yang datang riwayat ya setelah shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama barakta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu kan yang afdalnya, sempurnanya dan sunahnya, kan gitu, salawat. Lah setelah salawat ada doa yang datang riwayat dari Nabi untuk dibaca, karena Nabi memerintahkan kita untuk minta perlindungan dari empat. Mintalah perlindungan dari empat ketika sholat, yaitu azabul gabr, azab nar, fitnanya al-haya wal mamat, wa fitnatil masih dajjal. Yang dikumpulkan dalam satu doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil gabr wa min syarril fitnatil mahya wal mamat, atau langsung wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Nah, ini empat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil gabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian kita juga dianjurkan untuk minta doa yang lain sebagaimana yang ada di akhirah. Allahumma wa minal maghrami wal ma'tham, Allahumma afir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal mugaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Nah, di sini ada tambahan. Ya, di sini ada tambahan. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, kita mengamalkan ada yang ada di dakhirah bisa. Kalau mau menambah lagi, ya tinggal ngafalkan ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tsumma qul ba'dal faragh, kemudian katakan, bacalah setelah selesai. Jadi selesai doa yang diajarkan oleh Rasulullah, katakan setelahnya doa, assalamualaikum warahmatullahi. Marraten minal janibain, dua kali dari dua sisi. Dua kali di kanan dan kiri. Pertama kanan, yang kedua kiri. Itu sempurnanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sempurnanya. Ada yang mensunahkan ditambah dengan wabarakatuh, seperti yang terjadi perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli, disebutkan dalam kitab fikih ketika membahas tentang salam di dalam rukunnya sholat jenazah. Ada yang mengatakan wabarakatuh itu disunahkan di setiap sholat, sempurnanya salam. Ada yang mengatakan enggak, cukup warahmatullah. Paling minimalnya assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Minimalnya, sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita mau menggabung antara perbedaan, wabarakatuhnya agak pelan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ditarim, biasanya wabarakatuh itu dipakai hanya di sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuhnya lebih pelan daripada warahmatullahi. Nah, kalau ditarik. Nah, insya Allah akan kita bahas mengenai salam di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pandangan cintanya, rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita dapat berdekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin Nabi Al-Ummi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.